Rasulullah SAW tidak memulai pendidikan para sahabat dan segenap sahabat dengan universitas besar, fasilitas mewah, atau perpustakaan yang ribuan kitab. Hanya dari sebuah kitab peradaban, dari sebuah tempat yang sangat primitif pada masa itu di Jazirah, tidak pernah diperkirakan oleh bangsa Persia dan Romawi. Kemudian bangkit peradaban Islam. Di Turki, ada yang menarik. Dari sebuah kamar kecil tempat pengasingan Said Nursi, Bediüzzaman zaman. Sebuah kamar kecil yang kira-kira berukuran 2x3 meter ini. Di sini beliau melalui pendidikannya. Ya tentu kitab Allah yang diajarkannya. Sunnah Rasulullah SAW yang didoktrinkan untuk menjadikan teladan. Di ruangan ini beliau beribadah dan mengajar anak-anak kampung. Di ruangan yang kira-kira 4x5 meter ini. Adalah sebuah ruang kecil dibandingkan sebuah universitas. Untuk bisa melahirkan orang-orang besar. Tempat ini tempat beliau untuk bertafakkur. Untuk kemudian mengenal Allah, ma'rifatullah, lalu kemudian mencapai puncak yang namanya mahabbatullah, sehingga merasakan yang namanya al-lazzah, al-liqa' billah, kenikmatan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat ini di sini beliau duduk, lalu dari jendela itu, beliau kemudian membawa teh kesukaannya, dan beliau juga penyuka teh, lalu naik ke atas pohon itu, untuk kemudian menuliskan 3/4 risalah Nursi. Hikmah yang bisa kita ambil dari sini semua. Bahwa akal manusia jika digunakan untuk bertafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kembali kepada Al-Quran dan bertadabur. Mendalami isi-isinya. Manusia akan mengalami percepatan-percepatan yang luar biasa. Dalam menemukan hal-hal besar di dalam hidup ini. Yang orang sebut sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang paling penting adalah buah dari pengetahuan itu sendiri. Yaitu amal soleh dan akhlakul karimah. Dan yang lebih penting lagi adalah manfaatnya bagi manusia. Dari sini Bediüzzaman Said Nursi. Melakukan sebuah gerakan intelektual. Yang juga tentu dibungkus dengan kekuatan yang luar biasa lewat kekuatan spiritualitasnya. Dan tidak anti terhadap ilmu pengetahuan modern. Dari sinilah kemudian berkembang ke seluruh dunia. Hikmah yang bisa kita ambil, bermula dari kitab suci Al-Quran, terus menggali ilmu pengetahuan modern, tapi juga tentu dengan akhlakul karimah, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi umat, bagi makhluk sedunia, insya Allah akan lahir sebuah kekuatan besar dari diri kita. Mari kita mulai membangun peradaban kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.